Allah mengatakan, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Coba beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah pasti akan mengampuni. Satu, Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Dua, Allah akan memberikan harta yang sangat banyak. Tiga, Allah akan memberikan keturunan untuk kalian. Empat, Allah akan memberikan kebun-kebun atau ladang. Lima, Allah akan memberikan air sungai yang mengalir. Enam, istighfar. Tapi fadilahnya macam-macam, sehingga masalahnya apa aja jawabannya sama, istighfar. Butuh air, istighfar. Butuh jodoh, istighfar. Pengen punya anak, istighfar. Kerjanya susah, istighfar. Apapun masalah kita, istighfar. Dan itu artinya apa? Artinya yang menghalangi kebaikan dalam hidup kita itu cuma satu, dosa. Yang buat hidup kita itu susah dalam hidup itu cuma dosa. Makanya kalau pengen hidupnya jadi mudah, hilangkan dulu dosa. Dan cara menghilangkan dosa itu hanya dengan istighfar. Kita mau memperbaiki masa lalu? Gak mungkin. Kita hanya bisa menyesali masa lalu dan minta maaf kepada Allah dan memperbaiki masa depan. Allah akan mudahkan.